قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة شفاعة termasuk perkara-perkara yang ditetapkan berdasarkan Alkitab was Sunnah. Wa ahadithuha mutawatirah. Hadith-hadithnya mutawatir. Khalas qara'na hadha ikhwan. Naam. Fabayyana Allahu syafa'ata sahiha. Wahiya allati takunu bi'idnih wa liman yartadhi qawlahu wa amalah. Nah, sini memberikan kepada kita khulasah bahwa syurut syafaat yang benar intinya kembali kepada al-idnu wal-ridha. Izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada syafi, izin kauni dan izin syar'i. Izin kauni bahwa Allah menetapkan bahwa dia telah diizinkan, izin syar'i Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kecuali pada ahlu tauhid. Demikian pula ridha. Ridha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala meridai asy-syafi' yang memberi syafaat. Dan yang diberikan kepadanya syafaat. Al-masyu'lah. Nah. Dan tidak ada yang Allah ridha kecuali tauhid. Inna Allah la yardha li'ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha pada kekufuran bagi hamba-hambanya. Maka tidak mungkin ada dari kalangan kufar wal musyrikin yang mendapatkan syafaat. Oleh karena itu mereka didudukkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang meniadakan syafaat secara mutlak. Nah, bahwa yang dimaksud adalah syafaat yang batilah. Syafaatul musyrikin wal kuffar. Wa amma ma yatamassaku bihil khawarij wal mu'tazilah. Adapun yang dijadikan pegangan dalil oleh kaum khawarij dan mu'tazilah. Fi nafsi syafaat. Dalam hal menafikan syafaat min mithli qawlihi ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidaklah memberi manfaat pada mereka syafaatnya orang-orang beri syafaat. Wala yukbalu minhum minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah. Tidak diterima darinya keadilan. Tebusan. Dan tidaklah bermanfaat padanya syafa'ah. Fama lana min syafi'in. Kami tidak memiliki orang-orang beri syafa'at. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang menafikan syafa'at secara mutlak. Fa'inna syafa'at al-manfiyata huda. Hiya syafa'at fi ahli syirk. Maka syafa'at yang ditiadakan di sini adalah syafa'at untuk al-musyriku, ahlu syirik. Wa kadhalika syafa'atu syirkiyah allati yuthbituha al-musyrikuna li asnamihim. Demikian pula syafa'at-syafa'at syirik yang ditetapkan oleh kaum musyrikin terhadap patung-patung mereka. Pernyataan mereka ha'ula'i syufa'a'una indallah. Ini yang ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuthbituha an-nasara lil-masih war-ruhban. Dan yang ditetapkan oleh Nasara terhadap Al-Masih, yakni Isa bin Maryam dan para pendeta. Jadi perantara dalam hal penebus dosa. Wa hiya allati takunu bi ghairi idznillahi wa ridahu. Dan syafaat mereka inilah yang terjadi tanpa izin Allah dan tanpa keridhaannya. Wa amma qawlu, adapun perkataan beliau, amma syafa'atul ula fayashfa'u fi ahlil mawqif hatta yuqadha bainahum. Fahadihi hiya syafa'atul ulma. Inilah syafa'at ulma. Ya. Permintaan mereka untuk ditentukan kedudukan mereka. Faslul qada. Wahiyal maqamul mahmud. Alladhi yaghbituhu bihin nabiyyun. Ini adalah tempat yang terpuji. Maqam mahmud. Yang para nabi sangat ingin mendapatkannya. Para nabi ghibtah terhadap kedudukan itu. Dan tidak satupun yang mendapati kedudukan itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi wa'adahu Allah ay yab'athahu iyyah, yang telah dijanjikan oleh Allah kalau Allah membangkitkannya, ya, di al-maqamul mahmud tersebut, biqaulih, dengan firman-Nya, asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yakni yahmaduhu alaihi ahlul mawqif jami'an. Dinamakan maqam itu maqam mahmud, kedudukan yang terpuji, yakni karena ahlul mawqif memujinya terhadap hal itu seluruhnya. Mereka semua memuji karena tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa qad amarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita, idza sami'na nida'a naqul ba'da as-salati alaihi, apabila kita mendengarkan azan agar kita mengucapkan setelah kita mengucapkan salawat kepadanya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Nah, hadith sahih. Riwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun tambahan-tambahan yang lain. Hati sayyidana. Tambahan yang bid'ah. Nah. Ada tambahan al-wasilah wa-darajat al-rafi'ah. Iya. Ada tambahan yang lain, innaka la tukhliful mi'ad. Memang maknanya bagus, tapi riwayat-riwayat tersebut selain dari yang disebutkan di sini adalah dhaif, lemah. Hal tersebut telah disebutkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala di dalam kitab Syafa'ah. Wa amma qawlu, adapun perkataan beliau, wa amma syafa'atul thaniyah, syafa'at yang kedua, fayashfa'u fi ahlil jannah ayyadkhulul jannah, yakni annahum waqad istahaqqu dukhulal jannah, bahwa sesungguhnya mereka telah berhak masuk ke dalam syurga. Sudah mereka hendak masuk ke dalam syurga, tapi belum boleh masuk. La yu'zanu lahum bidukhuliha illa ba'da syafa'atih. Tidak diizinkan bagi mereka memasuki surga kecuali setelah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qawlu, adapun perkataan beliau, wa hatani syafaatan khassatan lahu. Adapun dua syafaat ini khusus miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni asy-syafa'atu fi ahli al-mawqif wasy-syafa'atu fi ahli al-jannah ay yadkhuluha. Dua jenis syafaat ini khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh yang lainnya dari kalangan para nabi dan rasul. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunakhwan.